kaya celeng adus ning nggon kubangan nika. Mangke nek empun awake niku teles kabeh ambu ngoten niku, terus golong malih tenggen bekas pembakaran mayat ning abu pembakaran mayat, terus putih-putih ngoten niku. Awake niku. Ora ono wong wani teng mriku niku nek lewat iso mlayu tekan lewat tembok-tembok ngoten. Dik sik tak gori. Lho niku wong sakniki teng India ora ono wong wani. Sampe ngrasani wong agori ilang dasmu sesuk wis ra eneng. Sekte agori salah satu sekte yang paling ditakuti di India niku wonge nek wis udo ngene niki amit sewu. Nek wis ngene niku manuke niku mbok dicenteli barbel 10 kilo ngene tetepan. Lha niku mulo zaman biyen nek wis ngoten niku ya mbok wong wedok sak lapangan yo bablas wong kayu. Itu niku wis upacara ngeten niki sak niki niku. Niki nek digandoli son ngeten niki diuncalno niku. Saking kuwatir namine sekte agori sampean bukan niki ternyata ulah ono. Wong Indonesia sampean peneliti UI tak kandhani ra ngandel. Bahkan kula dilokno agae-gae. Akhirnya wong Inggris yang menemukan sekte itu. Penelitian di situ saat niki paper penelitiannya masuk perpustakaan dunia anggerulan dhek oleh royalti 5 juta. 5 miliar. Ono lho iku ning kono wis sereme ngono. Lah sing asli ning kene biyen koyo apa? Sing ditataki kali Sunan Bonang niku. Sing akhirnya gelem berubah mulo awak dhewe duwe budaya tumpengan. Sing saat niki niku wis didandani Sunan Bonang. Musyrik ya mboten, sing musyrik sing asli Kediri niku wau. Sing anyar pun mboten, nah ngoten niku didandani Sunan Bonang terus diceritakno diulang keteng muridipun naminipun Sunan Kali Jogo. Lah Sunan Kali Jogo diulang keteng murid naminipun Sunan Geseng. Saking Sunan Geseng diulang ni murid Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo, terus diulang ke Mbak Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diulang ke kalian Mbak Jabar Tuban, diulang ke teng murid Mbak Sofyan. Kali Mbak Sofyan diulang ke teng murid naminipun Mbah Abdul Halim Boyolali, diulang ke teng murid naminipun Mbak Abdul Wahid Solotigo, diulang ke teng Mbak Khairon utawa Mbak Gareng Roto Purwodadi, diulang ke teng murid Mbak Asy'ari, duwe anak Mbak Hasyim Asy'ari pendiri NU. Mula wong NU ngerti ceritane, mula wong NU ora tau musyrik-musyrik no tumpeng wong ngerti ceritane lho. Nah mula sing ngajine ora lewat jalur ulama ya ora ngerti cerita nih, mula musyrik-musyrik no tumpeng. Nah saiki wis ngerti ceritane ana sing musyrik no tumpeng dicerita. Nih sing ngeyel tapuk lambene ngono pam ora cuek. Lho kan ngoten niku kan carane nabi. Nabi niku tiyang terbangan niki pun enten. Tapi nek ana wong terbangan tengahe udo, mindul ngoten niku. Kale nabi udane disalini, terbangane dicikuk ngangge tola albat. Lho wong tawaf ya udo ya biasa dikit udo. Tawafi tetep udane diklambeni ngangge kain ihram. Termasuk wong akikah. Wong akikah mbiyen niku nek kepengin anake hebat ngono, blehno singa. Mangke bayine dilapur kete singa. Lho asline ngoten niku. Nek pengin anake dadi panglima perang maka terjadi lelang jaran perang. Mangke jaran perang niku dilelang terus getihe dipotong ngeten iki dilaburno bayi niku. Sami mula para kiai niku karo iblis. Iblis stres musuh kiai. Dangdut kan alat iblis. Karo kiai jiko sik kendange, jiko organe, jiko gitare suwe-suwe artis sik diklambeni lagune perdamaian ora sepi. Lha niku mulane musuh kiai iblis judek alat entek. Keris musyrik ya didongani mungsu kiai iki bismillahirrahmanirrahim akeh ya didongani ya ilang kabeh alate wong kono alat iblis sunah mata kaji jaran goyang karo kiai ditambahi bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Gitu dadi akhire awake dhewe duwe kaya ngeten iki. Niku, lah Sunan Bonang mriki Kediri. Nah mila kula panjenengan sedaya nek ora roh ngeten iki wong Jawa niku saking aluse ngemban agamane Gusti Allah alus ngono. Mulai Islam niku nek ning mriki niku ora iso tukul kabeh. Sebab napa saking pintere wong Jawa. Wong Jawa jiko Islam niku saking pintere wong Jawa, ibarate iwake dijikuk ning banyune ora budak. Lu wong Jawa Islam teko niku Jawa niki lagi di puncak peradaban terbaik dunia. Dunia di Jawa niku lagi puncak api-apike wong donya niku niki. Majapahit niku penguasa 2/3 dunia. Mula aja sampeyan aja sembrono, wong Jawa niki wis duwe apa-apa. Mula begitu Islam kok kecekel wong Jawa, ya dadi apik. Uang niku nek apik duwe barang niku awet, malah kecenderungane bertambah. Tapi wong pekok di barang apik rusak. Leng itu dicekel wong Eropa Islam entek, cekel wong Afrika entek, cekel wong mriki lho mana tumbuh subur kaya kita niki. Padahal tukul kami tanameng ya hayu ya koyum niku mawon kliru ya kayu ku ya ka. Yumu, oh saiki do apal Quran depo. Nggih ta? Begitu ketekan Salafi malah ruwet kabeh. Ono Timur Tengah jebol, ngene-ngene jebol. Mari kita tegakkan syariat. Akhire nopo? Wong Islam entek niku, niki jenenge pemurtatan. Apa berlabel syariat ya iki. Atas nama syariat mari kita bangun khilafah. Akhire Suriah jebol. Jebol koyo ngoten niko, Yaman jebol ngoten niko. Lah hasilnya nopo 157 juta korban pengungsian perang di Timur Tengah pindah teng Eropa yang 90% tidak lagi beragama Islam. Loh ada wong kene ta elek-elek dhisik ning tetep Islam sampe mati yo senengane ana sing gek magrib tok yo sluwung ni ya to. Lha nggih kono pengene ayo Islam kabeh mari kita tegakkan khilafah hukum Allah akhirnya jebol rada di apa-apa Suriah hancur 157 juta pengungsi dalam catatan UNHCR sebagian ke Eropa 90% dan setelah itu tidak lagi beragama Islam, tu iki lho pemurtatan berlabel syariat ya iki. Niki pengen roh. Aduh wong kene ta ya wis kadang bareng ngaji si adu jago. Wis ta. Apa wet? Belum apa pungku suwe-suwe lak leren dhewe. Lah biyen iki bareng ngaji terus lunga nang ning nang nang nang ning nang nang nang ning nang nang dang dang dang dang. Ngono dhewe. Saiki ndi wis leren to tenan to. Biyane lho ana wong mati, wong urung dikubur. Iki anu, dominone wis suwek saking le bantinge cepet. Mayite urung tekan saiki ya wis entek leren lho. Iki wong nek sabar, apik iku aja grusak-grusu. Nek wong Jawa niku wis maling apal nek ngoten niku. Kenapa? Wong Jawa iku wong apik, wong alus, nek duwe apa-apa niku ugemi apik, tambah dadi ya apik ngono. Tapi wong menyen wong Jawa niku wong pinter, barang apik niku bungkus elek-elek ora apa-apa. Akhire nek gletak ning dalan ora ana wong nyolong bungkus elek-elek dhek ngono kae. Wong Jawa londo niku sampe semaput musuh wong Jawa. Ngibarno merah putih ora oleh. Karo wong Jawa iki ditekno dhuwur rumah ngono. Lho iki arep nggih omah kok ngedekno merah putih iki lapo wong iki. Londo curiga, sesuk cagake dikeki gedang. Curiga kei tebu meneh. Oleh curiga meneh kei klopo. Curiga kei pari. Oh, iki arep ngopo ta wong iki? Curiga meneh sesuk teko gawa ingkung karo tumpuk oh meng arep badhok wong iki. Tapi aja lali begitu panganane entek, gedange rontok. Bune garing, klopone garing, parine garing, yang tersisa tinggal merah putih. Lho iki wong Jawa. ora langsung dijujuk nyuk ngono ngono iku ora Jawa. Ninggo ik ngono. I love you yo. Gini. Ora Jawa. Nek langsung aku cinta padamu. Wah ditonyo sampean. Nggih to. Lewat koncone. Loh biasa aku sampe wong tuane. Lho biasa Jawa. Karena apa? Pengalaman wong Jawa niku membangun peradaban-peradaban besar pengalaman. Gawe mboro budur pengalaman. Hasil konflik dengan agama Buddha. Dadi waktu Islam teko kok diulangi lakum dinukum waliyadin kene wis beres. Sudah tidak ada lagi konflik agama karena wis duwe pengalaman perang antar agama tahun 800 perang besar antara bangsa Sailendra sama Sanjaya niku Hindu, Sailendra niku Buddha. Sampai Raja Sanjaya ingkang nami Panukuh mboten purun dadi raja minggat belajar ilmu arsitektur mulai dikenal dengan nama Resi Guna Dharma. Sing Raja Sailendra ngowamuan jenengane Garung, angger Hindu pateni. Hindu pites sak cindil-cindile enteki. Wah akhirnya begitu wis menang perang pengen gawe candi. Mboten iso wong goblok kabeh. Akhirnya golek arsitek petuk wong Hindu jenenge Panukuh niku. Akhirnya digaweke candi Borobudur mulo ana candi Buddha ning warnane candi Hindu. Nah, tapi sing repot niku begitu bar ngono anake Semaratungga utawa Garung ingkang nami Pramodawardhani I love you karo Panukuh matek dadi wong tua sing anti Hindu, anake jatuh cinta karo wong Hindu bongko ae ngene iki. Tapi wong tua gak bisa berkomentar banyak, akhirnya dikawekno, terjadilah pernikahan Buddha sama Hindu. Akhirnya Semaratungga mati, gantine ya mantune sing agamane Hindu, jadilah orang Hindu di kerajaan Buddha bergelar Rakai Pikatan Borobudur jadi sing Hindu digaweke candi naminipun Prambanan diawasi Resi Kumbayoni di apa diurus kali Lokapala rukun. Akhirnya apa? Balaputra Dewa pulang ke Palembang wis ribut agama, Palembang jadi besar. Kita Sindok pindah ke Jawa Timur jadi kerajaan Jawa Timuran raribut agomo Kediri gede Singosari gede Mojopahit dikukuhkan kembali kerukunan antar semua manusia beda-beda tetap satu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Sing rukun kenaminipun Emputan Tular nulis kitab Suta Soma. Semenjak itu rukun bangsa itu ora tau ribut agomo saling menjaga. Lho kok nginane ana sing udik-udik ribut agomo, maka akhirnya apa? Banser turun tangan Joko Krejo. Ojo mbok lokno karena inilah warisan asli bangsa Indonesia. Lengono kaya saka kono diwarisi wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Ojo nang dangdangi panganane wong miskin. Wong mriki wis rampung ora ana wong ngedang panganan. Wong mriki angger ana ngumpul mesti mangan. Wong mriki mangan ora mangan kumpul kok. Mula nek wis ana wong ngumpul mesti dikeki mangan. Lho niki kotak ngono manganane. Di wong Jawa kok mangan ngumpul. Kawinan mangan, anak lahir mangan. Ngerti ta? Syukuran mangan. Tanggane mlebu rumah sakit lambine mangap ya digakno panganan. Mula ana wong mati ya tanggane wong mati ya suku mangan. Wong tanggane teko ndongakno ngumpul ya dikeki suku mangan. Lemulo ini peradaban yang ketemu dengan peradaban maju. Islam niki teko nggawa isi Jawa duwe bungkus. Mula Allah ya wis teko bungkus pangeran musala bungkus langgar tilmidun muridun bungkus santri syaikhun ustadun bungkus kiai ya ora krasa nek wis dibuntel wong iki kelakuane ibu-ibu. Angger ya bungkuse kongwan isine rengginang. Kita dari kumpul aja gumun bungkusnya itu aja orang isine Islam. Lha makane nek delok bangsane iki hati-hati sampean. Nek ilmumu urung manjing aja delok bangsa Jawa mesti kliru kan. Nanti orang keliru lho wong Jawa.

Di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua. Lu kadang ngono sing komplain. Wong saiki lho opo? Barange kan barange dikeki donga, barange sik padha. Endi? Iku yo panganane dimasak dhewe kayak nabi kok dadi barokah lho, aja ngono. Barange padha, ning nilainya berubah. Kaya lanang karo wedok. Lanang karo wedok iki padha kok. Tapi nek lunga bareng jiwit dosa, tapi lebokno KUA. Terus teng mriku angkah tukah, terus didongani barakallahu lak wa baraka ala. Begitu dongani barakallahu lak, metu barange isih padha. Katoke ya rong salin. Andeng-andenge ya isih padha. Tapi nilainya berubah dadi suami istri. Sadurunge mlebu biasa, begitu berdidongani metu dadi suami istri. Barange tesih padha, andeng-andenge padha, tapi jiwit ganja. Ganjaran, jepuk bokonge ganja, melotrok no kata, ganja. Jadi barangnya podo nilainya berubah lah. Mula kau sedang, mana ada? Begitu ditungan ni, no tambah kaget. Tak cak keliling Indonesia, orang pengobatan ramasuk akal tapi sembuh. Oh boh, wong Jawa duwe obat top, anyang-anyangan. Lu anyang-anyangan ni, lu wong manuke sing anyang-anyangan kok jempolnya ditaleni kuwi gak wong Jawa ora ono. Dan sembuh. Mari waras. Dan itu sampai hari ini menyisakan penelitian yang gak habis-habis. Iki opo kira-kira? Iki jenenge obat serit iki. Lu wong Jawa iki sing anene duwe pengobatan lara mata diuyui. Iki nek wong cerawang Jawa ora duwe. Lha termasuk wong Jawa niku duwe pengobatan aneh, cantengen tangane ana anake, encepno silite pi. Niku nek lho nggih, tapi nek sing loro iku iso dinalar. Di dalam kencing ada amoniak murni. Nah di pantate pitik ngendok babon niku njrup niku, itu ada asam yang mampu membuat apa? Sterilisasi. Makane ndok iku nek metu langsung atos kik. Ngono niku soalnya kena asam yang di situ itu. Nek pas asamnya ra beker, ya ndoke ginju. Lah niku jane celup. Ngene. Yo jor. Lha niku makane sampean sembrono langsung jor. Hebatnya luar biasa sampean. Dan ini sekarang hasil penelitian-penelitian dunia, Jawa peradaban tinggi. Makane Nabi Sulaiman ono sing critakno teko Jawa, teko Sleman. Lengge, namanya Dr. Fahmi Basya, Ratu Sabah tak kau noso, sobo, naiku, hegi lah, bongsom. Nah kita ini kadang tak rosso, woi bongsom, bid'ah, khurafat, tahayul. Padahal inilah yang dikerjakan para ulama. Sampai kini tadi kau yuk ini, para ulama biyen, walon-alon bongsom ini ditoto. Kenapa? Karena bangsa ini bangsa beradab. Ceritane swarga banyune mili ngono wong Kediri ora patek tertarik. Wong arepe omahe banyu mili tok. Ceritane swarga wowoane akeh, wong Kediri alah ciplukane kata, Pak, ya ngono. Nyuci ciplukane kata. Oh, Pak. Ha usah wis lho ngoten niku. Dene iki lho. Lha Jawa. Lha mula kadang kita niki mboten ati-ati ndelok ngoten iki susah. Lha para wali ngono ya ora angel. Begitu delok bangsa Jawa ngene diulang apa meneh ngono ya. Nek langsung diulang Quran mesti ra nyantol. Mula Quran mung didhaike cerita. Zaman pengin dadi wong apik nggih, aja lali ya jempol. Jempol iki apik. Ning apike jempol ora iso sempurna nek ra ning jentik. Jentik maknane aja utak-atik barang liyan, aja nyolongan. Iki tak jenenge jentik soalnya iku ngijen silite pi bidik. Ora didalili asyariku wasyariqatu faqta wa idyauma. Hadis lau anna Fatimah binti Syaraqat la qada tu ya tambatane cedek jodhake bareng Ilya. Ya apa? Dari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis ra rahi. Dadi wong sing unggul ning aja sombong, sombong. Dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Tapi nek wis jempol aja macam-macam kon iso diajar karo jentik. Sampeyan ngene, seneng kabeh begitu ono sitok sing ngono dadi perkara. besok presiden terbaik Indonesia adalah Pak Jokowi. Begitu ana situasi ngono yo nesu, presiden terbaik calonnya adalah Pak Prabowo. Begitu ana sing cita ngono yo nesu, umpamane ini jempolnya mungsuhe jen jentik, mula nek wis dadi jempol aja macam-macam sebab jentik iki jadi provokator iso-iso. Tapi yo ngono, aja lali jentik, jentik nunggul patenono, aja di, aja di dulur tuwa. Pikirku sampean wis tak geget-geget, wis tak kadang-kadang aku wis mantep gek dang mlebu. Lenge karo tukang paes saniki tambahi wortel, kudu nang diworcek nang untel-untelan lho. Oh tukang paes saniki niku ana mawon. Waduh, ora ngulang to mbiyen. Nek pengen berjuang wong Jawa digani pacuk. Kono nggo ngipatke barang kang muncul kanggo berjuang. Nek berjuang aja lali ana obahe awak, mulo kolongane pacul jenenge bawak. Nek wis ana obahe awak aja lali donga ning pangeran mulo kayu sing adek jenenge duran. Mula wong Jawa niku gampang-gampang angel nek keliru titik dadi perkara. Sing paling angel ngulang wong Jawa ben eling mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawakno urip aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya gak lali sangkan paraning dumadi diulang nganggo tembang, soalnya wong Jawa senengane nembang. Wong Jawa niku diulang nganggo tembang mesti nyantol, soalnya wong Jawa niku titik-titik nembang. Rumentok nembang tok mentok tak kandhani mentok ya dikandhani. Lungo-lungo kok ana lintang kening tawang ana lintang cayu nembang. Niku kan Jawa apa nembang urus semut. Semut ireng anak kebobong kang nembang. Bojone minggat dang bali osri. Ini Jawa kok, mulai saat dunia ini rana wong duwe tembang sing paling aneh kejoba wong Jawa, kenapa? Tembang silit ini saat dunia sing duwe wong Jawa tok tembang silit nih urung tuman lho demok silit kudi kenayu kendang jebola iya tak? Sampe golein di ana wong duwe tembang silit ini kak wong Jawa tertua kok silit kudi kenayu kendang cepolayu pol boli pitik keleleran elek dok itu bagian bokong kabeh gue kau Jawa itu duwe lungguh kok ya ketumon lho akhire gek tembang ben wong Jawa niku gek tembang maca pat napa maca pat wong urip kudu iso maca barang pak papat barang papat iki kancane nyawa sing medhun teng alam donya manggon jero raga-raga gawenan pare wong tuane mongan mangan terus dadi uyuh dadi taek dadi umbel ana sing dadi nutfah teng mriki bapak ibu nutfahe dicampur mangke terus dadi segumpal darah teng rahim ibu telung wulan dadi darah petang wulan dadi daging lah begitu dadi daging nyawa diundang dul medhun nggih nek medhun isih eling gak nek aku pangeranmu alastu bi rabbikum nyawa jawab qalu bala syahid nggih kula tadi saksi panjenengan Allah fan fukhruh mula ditiup ruhane dalam daging akhirnya dagingnya urip tek-tek emplek-emplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit tukuli ram rambut sangangulan proses karosirisasi kesingisasi nek jenenge ngono nyawa mlebu raga ram rampung metu sangangulan. Nah begitu metu nyawane manggon jero raga sing ketok ragane lah raga gawenan pare tergantung sing gawe. Singgawe pesek metu nih pesek. Singgawe bangir metu nih bangir. Singgawe ireng metu nih ireng. Nih singgawe kok wahyu ganteng lah niki metu nih. Ini gula nyawa medon kancane pak. Papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno jenengi jin korin sebelah tengen malaikat loro jenengi khafadho bagian gandoli. Wong Jawa angel dipahamno jin korin kali khafadho mulo terus dijeneng kidulur papat limo pancer. Mula pancer niku nek butuh apa-apa iso nganggo dulur kiwa dulur teng tengen pengen bojo ayu nganggo dulur tengen maca ya Rahmanu ya Rahim nganggo dulur kiwa sunah mata kaji ajiku jaran go goyang padha-padha I love you. Pengen rosok dulur tengen la haula wala quwata illa billah nek dulur kiwa sunah mata kaji ajiku bantung bondo Wasa pengen sugih nek dulur tengen ya fataku ya rozak salat duha nek dulur ki wong pitik cemani munggah gunung ka kawi modho sugih e wis to jos bleng malah cepet sing gunung kawi angger mulo kiai kali dukun niku padha angger tirakate kuat kiai ya dongane mandi dukun rata wates ya dongane man mandi sami mawon golek pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun rata wates ya ketemu. Ketemu mulut terserah wong pare milik kiai padukun padha padha padangi. Ming padangi seje sing siji padangi lampu sing siji padangi omah kobong ming ngono tok. Golek pitik ilang lagi sentolop kok baterene ya ketemu nganggo gelar apa blarak digendel diobong pitike ya ketemu. Ketemu. Lah niki sentolope baterene isih utuh iki blarake entek kok kobong iku bedane nar karo nur ngono tok. Lemula tembang kehidupan menungso kang kawitan jenengke Mas Kumam Bang Kemambangi nyawa medun alam dunya sambut kari ro rogo ngapati mitoni. Nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mi mijil bakal mijil lahir lanang lahir we edok. Nek mijil lanang ake koi wedus loro, nek mijil wedok wedus si siji. Lah nek wis bar mijil tembangi kinan kinanti lah cili-cili sak munu-munu peloya melayu mau kinanti sangoni kanti agomo kanti akhlak diwulang ngaji iku rahin tuk sembrono bocah kinanti wayang ngaji kok mancing coklek pancinge iseng ngeyel mancing jadi sat kaline wayang ngaji kok layangan ketok layangane bocah wayang ngaji kok dolan tempiling wong tuane ra trimo kaplok sisan lapor kapolsek kaplok sisan. Maksudnya wong tuane itu waplok isisan ngene kok lapor ngene tempiling isin meneh. Lha niku soalnya bocah ki nanti ra entuk sembrono kudu disangoni kanthi agama kanthi akhlak. Pokoke wayang ngaji ra entuk sembrono. Tonyo bocah ra gelem ngaji. Soalnya lolos ki nanti ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndablek. Pemene nek bar sinom asmara dono mulai ke taman asmoro jatuh cinta tak kucing rasa coklat ono neng selfie mah ono dok nane bar asmoro dono tembangi gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga rabi bar ngono dandangku gula dandang niku pahit gula legi oleh bojo bagus ganteng kaya pak kapolsek lekol gula legi. Ane bojo wis rupane elek ra tau nduwe dhuwit jenengane ngramal tokel pahit uripmu oleh dandang. Mula dandang gula niku manis pahitnya kehidupan. Nek wis bar dandang gula tembangi durma wayahe berdharma bakti cara pelem metu wae nggo pakanan codot gedang metu wae nggo pakanan manuk. Lah wae menungso apa? Mana buah kehidupanmu? Nek di tenaga ndi tenaga musim mbok dharma baktekno. Nek duwe ilmu ndi ilmu musim mbok dharma baktekno. Nek duwe bondo enti bandamu sing kok darma baktekno. Ana pengajian ngene sing sugih ngetokno dhuwit ku biaya pengajian. Sing duwe ilmu ngaji, sing ra duwe apa pemek duwe tenaga nyapu nek bareng bar pengaji, pengajian resik-resik menek terop nyopo tita narup ngono iku. Menungso ra nang berdharma bakti kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung dengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat wis lamur mangan calak mbiyen klethak isine pecah saiki mangan apa muntune coba iki pangkur wis nang mungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyoyo nang rono sing enom-enom sing tatune naga mangap ning dodho kok wis mengkeret dadi gambar cacing nang mungkur rono sing maune tatune manuk Garuda kok wis mengkeret dadi empret wis nang rono. Nggih, dadi tentara mbethil tur ngene kok kenek. Lah kok wis wayahe mungkur nang mungkur nang lebu rono. Dadi kapolsek yo nguber maling. Kowe tok aduh. Saiki nggurku dilungkas nyurupno dom iso ngiwa nengen iki. Niku wayahe mungkur jenengan Pak Kapolsek nang mlebu Mas. Masjid wis ora dek cerewet, wis ora peduli. Ora peduli TNI, ora peduli Polri, wis wayahe mungkur wis nang mungkur rono. Allahu Akbar.

agung urip iku nang kene nang kono ning cepet dang-dang bali nang Sang Hyang Agung. Nah wong Kediri ra ngerti niku wae nang ning nang ning nang dang-dang dang-dang ngono. Karo Sunan Kalijaga keimangan cempret kabeh wijiane mawar kenongo kan kantil uripmu mawarna-warna kenongono kenonge ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Tadi kula ulangan Jawa. Apa tumon? Nang Jawa nek ngulang top pokoke. Ana wong salat ra teko-teko ngono ya dinteni. Ini gak wong Jawa ra ono. Adzan zuhur setengah loro ngono biasa mungkin ngenteni. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ini biasa. Ora teko-teko ya Robana. Ya Robana. Ora teko-teko ya tombo ati wong pegel nambani atine dhewe ya. Ora teko-teko baru kiai ini ngamuk duka. Diuruki anjang anjang ngene jeranal kene-kene teko. Samenan donya lurung tumon ana Islam model kaya Indonesia ngene iki. Tapi akhirnya lestari rukun. Bar salat la la ilallah la la ilallah. Ana sing protes, malah zikir kok gedek-gedek. Sokapat iki nek zikir meneng, sokapat murite Nabi Kang. Lungguh jejer Nabi, zikir mlebu wifi-ne Kanjeng Nabi. Ya online padha wong klebu wifi-ne Nabi kok. Tinggal ngakses tok to niku. Nah teng mriki sampean kok zikir meneng ya turu. Poso, iki ayo golek dalil lho. Santrine poso nek Jawa niku mesti ra khusyuk, wong Arab nek poso khusyuk. Metu omah weruh padang pasir ora kepengin apa-apa. Engkene metu omah, weruh jambu pengen mangan, weruh pelem pengen mangan, weruh blimbing mangan, weruh cendol lah kene iki mangane melek turu. Turu kok isek tangi didalili, naumuso imin ibadatun. Turune wong poso ibadah. Oh nggih nggih ya turu men. Bareng didalili turu klekeng apa kantengen sepi kiyaine, lunga ning pasar tuku mercon. Akhire poso mriki dar. Mulo sampean aja nesu Pak Polisi nek ana bocah merconan. Nggih. Karena mercon itu kelengkapan puasane wong Indonesia. Biasa mawon. Nggih. Nek teroris tangkap, nek mercon ngono aja nyenengno mercon niku. Wong awak dhewe iso ngecek salat khusyuk kok. Dor iyong ora khusyuk kowe. Ini lah orang Indonesia. Mereka itu rung tumon sampai ini gak mau jauh gak temu. Haji ngantri ini selawet tahun. Ngono kiai-kiai mereka sabar. Ribun kiai, ayo latihan sih yo. Nanti alun-alun Kediri. Labaik Allah maka jan sawemangat kita esok ngaku kain ikhram niati labaik Allah tak baik kabai triplek. Jenenge manasik ah. Haji lagi ni orang Jawa rakyat. Sampai tumon kiai nanti terus ngulang solawatan kayak gitu ni. Neng dunyo rahono nih kak Wong Jawa. Wong Jawa ni ku sopoi tidak solawatan. Sing penting iso kenal Kanjeng Nabi. Sing bodoh-bodoh diso Kanjeng Nabi Muhammad lahir neng Mekah dino ne Senin rolas mulut. Oh, icah diso asli. Ya iso wong manjane ulama ngulang kok. Ini santri-santri niki ya. Marhaban ya nurul aini marhaban santri nom. Wassalamun samirun lakini atajendat. Santri nom iso. Ini santri tua ya. Halo ya Nabi salam alaika ya Rasul. Santri tua. Lah ibu-ibu sing senengane dangdutan ya tidak dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik deng. Ya Rabbian. Loh, langsung nyantol. Tepatan ya Haji. Ya Uhailal Jud. Ya Uhailal Jud. Ngantel. Iki kalong Jawa ora ono dielingno mantenan ya. Sing seneng Jawa, ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam, salam. Angliya numpak. Ya. Sing senengane India, ya Rasulullah salamun alaik. Ya, langsung nyantol. Anfa'na ya jiratal ya wailal jum tumhi humat aduh tumhi hur India lho kita kan dari sampean lho makanya diulangi kabeh nih kau ulama Indonesia Islam kini urai ono sampai akhirnya Islam Indonesia tumbuh subur pencinta-pencinta Rasul Allah ketekan Habib Syekh ya nana ya nana ya nana ya nana lalikal fadlu minallah lah nyantol ha ha ha kok ya nana niku ora iso kula nirokno niku pancen paling angel ya gogok-gok niku kok nek ngarepe ngoten totokan kali kula. Apik kula ngarepe. Lah kok-kok kene ku sing kula ora iso. Padahal sing larang kok-kok kene ku. Teriso. Akhire wong-wong pare seneng tapi ora ngerti. Ya wis teko ngene ning alun-alun nggo gendera. Ya gendera bal-balan ya munggah, gendera sleng munggah. One fals. Akhirnya sak donya gumun kok bisa ya orang Indonesia begitu cinta sama Rasulullah. Henti ulang kiai ini kok dari semua lini dan lapisan diulang kiai ini maka pencinta Rasulullah tumbuh subur di Indonesia. Jadi sampai nojo salah nih masa depan Islam dunia akan tumbuh dari Indonesia. Sing ngendikan sapa Habib Ali Al Jufri Makkah lumutin kula. Lemula anggerno solawatan ya nah biasa ngono-ono sing protes ndak boleh begitu cinta Rasulullah kok joget hulu berlebihan kamu gak ngerti orang cinta kamu orang kalau seneng wis aja bolokno ngene-ngene biasa wong pacare si ador yes ngene-ngene biasa wis aja bolokno. Terus orang cinta kok memuji-muji, gak usah polokno dari dulu cinta itu penuh puji, pujian dek. Wajahmu seperti purnama, padahal jerawat dok itu seperti purnama. Ngopo tidak boleh itu musyrik. Ya Allah, kalimat cinta itu ora iso diukur nganggo ilmu fikih, dek. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lah iku nek cara fikih ya musyrik, mosok ora perlu sedina mati. Nah itulah kalimat mahabbah. Kita tahun 80-an waktu saya muda ada kalimat cinta yang enggak bisa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku nek dibahas ya pecondasmu nak ngono gedene kok balik ke rahim ibu piye to. Lha maka kalimat anta zamsun anta badrun anta nurun fauqa nur anta ikziru wa ghali anta mizwaqu sudur ojo dibahas wong iku kalimat cinta kok Roma Irama bikin kalimat cinta musyrik nek sampean bahas sapa contone ono niku lagu Roma Irama ku tahu rumus dunia emang kowe ngerti rumusin dunia Roma Irama ya Gusti Allah kita terbiasa mendengarkan lagu cinta yang penuh keanehan. Masuk pacar hilang takok Gusti Allah. Pacar hilang kan mesti ini SMS. Oh, takok Gusti Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lu coba. Pacar hilang takok Gusti Allah. Ini kalimat mahabbah. Apa kita lupa dengan sebuah ayat ala bidzikrillah tatma'innul qulub dengan berzikir menenteramkan hati? Enggak. Tapi kalau orang cinta tambah zikir tambah mumet kan dene. Lagu cinta itu ya wis musyrik nek sampean rungokno.

tilasane utawa kuburane. Terus Islam teko nggih ta? Ngulangi aja lali wong tuwa mbiyen, walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mula ndongakno. Nah wong Islam diulangi, wong mati ora mati ming pindah nggon. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun. Seuripmu iso mulo iso di online ila ruhi ila hadro. Di wong Jawa ya nek mati diarani ora mati ming pindah jagat cilik nang jagat ke gedhe. Mulo iso di online merui kaki danyang nini danyang. Nah Islam ya ngulangi nopo, wong mati gak no panga panganan, wong Jawa ya mati mu gak no panga panganan. Begitu serodo gawa panganan, wong Islam ya gawa panganan. Bedane nek serodo kele kuburane, nek mangan nek awak dhewe gawa sedekah kon mangan dhewe. Mula jenenge sedekahan. Akhire serodo nyatran klebon istilah sedekah. Mula serodo nyatran ana sing ngarani sedekahan utawa dekah dekahan. Iseni kalimah thayyibah, mula ana sing ngarani kalimahan utawa kelimahan. Angger ana panganan teko kiyaine dongane Allahumma barik. Angger ana panganan teko barik burak barik, mula tumpeng teko panganan teko jenengke barik an ngono ta coba. Sampeyan ra weruh ngono kok mesti musrak musrik musak musrik ngono niku layo. Iki tak duduhno stok-stok jam piro iki ya Allah. Aku di ngasem. Ya wis ya dicedang ya jam setengah rolas. Jomben tak terusno meneh nggih. Tak terus meneh sesuk iki sik dawa soalé wong pare iki cek ro. Setan pare sik tak duduhno panggonane ning ndi-ndi ya. Wong pahit kabeh. Lah pare kan pahit. Kono mojo pahit kene mojo pare. Sik tak terus meneh iki gentenan kula tak pindah teng ngasem. Soalé kula niki dereng mulih pun seminggu. Ya ora ngados barang. Dadi nek lho keringete kiai niku wangi. Andani kok sampean. Wis minggu kula dereng ngados iki. Tapi berhubung kiai langsung wangi pisan. Lah anggere wong nawani anu, nawani adus sampai pegel kula. Adus e? Adus e? Gak wis. Adus e di online. Nggih. Saya sampean tak terus meneh kapan-kapan pokoke iki didedang. Ini gitu lho. Nggih, niku hijrah mula sampean nek iso wulan suro ya. Hormat kali para sesepuh biyen sing ngulangi aja pesta-pesta, nek iso gawe santunan anak yatim sing ge sing gedhe. Nah muga-muga yatime ora ora ana ngono to. Lho nggih no, nek iso santunan yatim niku sing gedhe siapno cah siji 10 jutaanan ning tak dongakno muga-muga yatime ora ora ana. Iku donga kula ki biyen. Panti asuhan gawe sing gedhe ning tak dongakno yatime ra ono. Engko lho ngoten iki. Gawe yo rumah sakit sing gedhe tak dongakno ra ono wong lara. Sehat kabeh. Ngono lho ngono donga iku ngono. Sampeyan gawe tuk gawe usaha tambal ban, tak dongakno ra ono wong bane kempes. Sampeyan gawe warung tak dongakno ra ono wong lesu, ra ono wong ngelih. Sampeyan dodol rokok tak dongakno ra ono wong ngantuk, ambek ra ono wong stres. Nanti ra perlu rokokan. Nggih, semoga-moga sedaya barokah. Nggih, Al-Fatihah. Allahumma a'lim minadh-dhalin. Amin. Niki diterusaken lintune napa pun cekap. Cekap nggih. Dongani mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Fadzakirna wa nasina dzal jalali wa ikramika ya Allah bi syafa'ati rasulika ya Allah wa bi haqqi rabbana in askantu min dhurriyyati bi wadin ladzi zani dabatul muharram rabbana li yuqimu sholata wa ja'al 'abdan min nas da wa ilaihi marzuqu min thamarati al'alam yashkurun ij'al auladana dhurriyyatina talamidan 'alil ma'al khair li ibadil qanfa min qiyamati al iman rabbana atina min ladunka rahmah wa hina min ashhada ya bayna ummatina mashayikh mashayikhina wajid jiddan sabaquna min Allah maghfir lahum arhamhum wa'afihim wa'anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafdinna ba'dahum wa fir lana lahum اللهم اجعل قبرهم رضا مراد الجنان اللهم اجعل مطهر مراد جميع القبور لا اله الا الله محمد رسول الله بعقيدة المسلمين معنا ارجع الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.